Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Arkanus Shalah, rukun-rukun salat. Sampai pada rukun yang keberapa? Baik, sampai pada rukun yang ketiga yaitu qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli raka'atin, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Dan ini rukun dari rukun-rukun salat berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sawa'un kana imaman au ma'muman au munfaridan. Sama saja dia seorang imam atau dia seorang makmum atau dia seorang yang munfarid, orang yang sholat sendiri, wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan sama saja itu sholat jahriyah atau sholat sirriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya atau sholat yang dilirihkan bacaannya, wajib padanya membaca Al-Fatihah. Bagi makmum ataupun munfarid. Kemudian juga telah berlalu penjelasan tentang bahwasannya surah Al-Fatihah dimulai dari ayat Naam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat yang pertama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, mereka ketika melaksanakan salat dan ketika membaca Al-Fatihah, mereka memulainya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, qad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha falatakulha idza anta shallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu taala anhu, sungguh aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membacanya, itu membaca keras bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau mengucapkannya atau mengeraskannya. Idza anta shallait, jika engkau salat, fakul, maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini mazhabnya jumhur, jumhur mayoritas para ulama. Demikian pula hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwalil qiraati wa la fi akhiriha." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Abu Bakar dan di belakang Umar dan di belakang Utsman. Semua mereka membuka bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim." Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. "Fi awalil qiraah," di awal bacaan, "wala fi akhiriha," ataupun di akhir bacaan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga tidak diragukan lagi kesahihannya. Lihat Sahih Bukhari hadis 743 dan Sahih Muslim hadis 399. Demikian pula hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah taala," Allah berfirman, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain," aku bagi salat antara hambaku, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, yaitu aku membagi surah Al-Fatihah maknanya. Karena di antara nama-nama Al-Fatihah adalah shalah. As-shalah itu di antara salah satu nama dari nama-nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah banyak namanya, sudah kita bahas dalam awal pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di. Tafsir Al-Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi shalah yaitu surah Al-Fatihah menjadi dua, antaraku dan hambaku. Wa li 'abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, dan jika seorang hamba dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan di sini diawali na'am dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah taala, maka Allah berfirman, jika seorang hamba membaca ini, maka Allah berfirman, hamadani hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan jika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, Allah berfirman, asna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata, maliki yaumiddin. Ini ayat yang ketiga. Qala, maka Allah berfirman, majjadani 'abdi, hambaku telah memuliakanku, telah mengagungkan aku. Wa qala marrah, fawwada ilayya 'abdi. Atau mengatakan, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala, kemudian apabila seorang hamba dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Qal, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara aku dan hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, dan apabila seorang hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim, Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang Yahud dan Nasara. Qala, maka Allah berfirman, hadza li 'abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Allah memulai dengan lafaz apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula ketika Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan wahyu kepada beliau, dan surah yang paling pertama turun apa? Surah Al-Alaq. Nah, Jibril alaihi salatu wasallam memulai dengan Iqra. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di sini Jibril tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalimat bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari setiap surat. Bukan ayat pertama dari setiap surat. Akan tetapi bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Yang diantara fungsinya untuk memisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Nah, jadi bukan bagian dari setiap surat kecuali surah An-Naml. Kecuali surat An-Naml. Nah, di situ surah, dalam surah An-Naml ada ayat bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surat. Bukan di awal surat, tetapi di tengah-tengah surah. Terus bagaimana menyikapi perselisihan yang seperti ini? Sebagian para ulama memasukkan bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Sebagian yang lain tidak memasukkan bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah, dan ini yang benar. Nah, berdasarkan hadis-hadis tadi. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, dan dalam satu kaidah dikatakan bahwasannya menafikan satu ayat saja, nah, ini akan berakibat fatal. Atau menambah-nambah ayat juga berakibat fatal. Bisa masuk pada perbuatan kekufuran. Karena menafikan atau mengingkari ayat dari ayat-ayat Allah. Akan tetapi para ulama khusus dalam masalah bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan, karena di situ ada perselisihan sejak zaman dahulu, para ulama berselisih dalam masalah ini, maka para ulama sepakat bahwasannya tidak menjadi kufur orang yang menetapkan bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Demikian pula orang yang menafikan bahwasanya Al-Fatihah bukan bagi Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, ulama sepakat, para kaum muslimin sepakat, naam hal ini tidak naam menyebabkan kekufuran. Apakah menetapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah ataukah tidak menetapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Likhtilafil ulama, karena adanya perselisihan para ulama sejak dulu tentang masalah ini. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittafaqatil umma 'ala nafyi at-takfir fi hadzal bab. Umat kaum muslimin sepakat tidak adanya takfir, pengkafiran dengan dalam pembahasan ini, dalam pembahasan tadi. Apakah bismillahirrahmanirrahim masuk Al-Fatihah ataukah bukan? Karena ada perselisihan. Walaupun yang rajih, yang kuat adalah naam bahwasannya surah Al-Fatihah dimulai dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Kemudian di antara perkara yang penting diperhatikan juga dalam masalah qiraah bacaan, sebelum seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan lirih, diwajibkan baginya juga untuk membaca apa? Al-isti'adzah atau at-ta'awudz. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yaitu berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah lafaz ta'awudz. Berdasarkan ayat dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, perhatikan di sini dengan fi'il madhi ya, "Fa idza qara'tal Qur'ana." Qara'a yaqra'u, qara'a fi'il madhi fi'il mudhari. Fil madi. Kalau fil madi sedang atau akan atau telah. Telah. Jadi bagaimana? Jika engkau telah membaca Al-Quran, maka berta'awud. Hah? Nah, ini penting ya. Nah, penting harus ahli dalam hal bahasa. Baik. Nah. Ahlu sunnah labud an yakuna lughawiyan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, ya, ahlu sunnah itu harus lughawi, harus ahli bahasa juga. Di sini dengan lafaz fi'il madhi, fi'il yang telah lampau, fa idza qara'ta, akan tetapi maknanya bukan lampau. Ya, walaupun secara asal fi'il madhi adalah digunakan untuk perkara yang lampau, tetapi maksud di sini maksudnya adalah idza aradta. Jika engkau mau atau ingin membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang naam terjauhkan dari rahmat Allah. Baik. Jadi mana fa'idha qara'tal Quran, fa'idha aradta qira'at al-Qur'an, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Berdasarkan ayat ini, maka sebagian para ulama berpendapat wajibnya membaca isti'adzah atau ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Apakah membacanya di setiap rakaat ataukah hanya cukup di rakaat pertama saja? Ikhtalafa ihil ulama, para ulama dalam masalah ini berselisih juga. Apakah setiap rakaat ataukah hanya di rakaat pertama saja membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan alladzi yadhhar, yang nampak, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah at-ta'awud li kulli raka'ah, membaca ta'awud untuk setiap rakaat. Karena selesai dia membaca Al-Fatihah kemudian surat-suratan, nah, setelah itu dia ruku, baca doa ruku, ya, sujud, baca doa sujud, artinya sudah terselengi dengan gerakan yang lain. Maka ketika mau mengulangi lagi, memulai lagi membaca Al-Quran, maka beristiazah kembali, berta'awud kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini lafaz yang sahih, ya. Lafaz ta'awud yang sahih adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana ada lafaz lain. Ada lafaz yang lain. Akan tetapi sebagian para ulama melemahkan hadisnya. Melemahkan hadis tentang ta'awud dengan bentuk yang lain. Apa bentuk ta'awud yang lain? Yaitu a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi al-hadis ma'lul, ada kecacatan padanya. Dan sebagian yang lain menghasankan. Bagian lain menghasankan, sebagian yang lain mengatakan ma'lul, ada kecacatan. Bisa jadi yang menghasankan karena belum mengetahui illah atau kecacatan yang ada. Wal ilmu hujjatun 'ala man lam ya'lam. Dan ilmu hujjah bagi yang belum tahu. Al-muhim, yang mensahihkan atau menghasankan dia mengamalkan hadis ini, sedangkan yang mengatakan lemah hadis ini, maka tidak mengamalkan lafaz ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang lebih aman, yang tidak ada perselisihan, ya, adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lebih aman. Tidak ada perselisihan. Dan mengucapkan bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat, itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rabi'ah yang keempat. Ar-Rabi'ah yang keempat dari arkanus shalah, rukun-rukun salat. Ar-ruku fi kulli raka'atin. Ruku pada setiap rakaat. Ruku pada setiap rakaat. Ini salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 77, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini perintah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai engkau rukuk dalam keadaan tuma'nina. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang apa? Orang yang sholatnya jelek. Masuk masjid sholat, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kata beliau, ulangi lagi. Yang kedua kali juga, setelah datang kepada beliau, ulangi lagi sampai tiga kali. Ketiga kalinya beliau, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat paling bagus kecuali ini. Kemudian beliau ajari. Nah, jika engkau berdiri maka fakabbir, bertakbirlah, demikian demikian demikian. Nah, sampai pada lafadznya, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah engkau sampai tuma'nina dalam rukuk. Nah, semua yang disebutkan dalam hadis ini, al-hadis al-musi salatu, ya hadis orang yang salatnya jelek. Semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah arkanus shalah, rukun-rukun salat. Semuanya rukun-rukun salat. Nah, sehingga rukuk pada setiap rakaat itu adalah rukun dari rukun-rukun salat. Jika dia lupa atau tidak tahu ya, atau sengaja, apalagi sengaja ya, maka apa? La tasih salatu, tidak sah salatnya. Walaupun lupa, harus dia mengulangi rakaat yang tertinggal rukuknya. Misalkan 3 rakaat pakai ruku, 1 rakaat enggak pakai ruku, maka apa? Harus diulangi yang 1 rakaat ini yang tidak pakai ruku. Tidak cukup diangkat dengan sujud sahwi, enggak cukup. Nah, kalau yang dia lupakan adalah rukun dari rukun-rukun salat. Beda kalau wajib-wajib salat, cukup dan bisa diangkat dengan sujud sahwi. Adapun ruku adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Al-khamis yang kelima, ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Yang kelima dari rukun-rukun sholat adalah bangkit dari ruku. Jadi gak boleh ruku langsung sujud, harus bangkit dulu. Kemudian as-sadis yang keenam, al-i'tidalu minhu qa'iman. I'tidal setelah ruku, i'tidal qa'iman, dalam keadaan tegak, ya, dalam keadaan tegak. Ya. Nah, ya misalkan orang berdirinya seperti ini, dia ruku, ya, maka dia harus bangkit dari ruku. Ini salah satu rukun, bangkit dan harus i'tidal, lurus, ya, tegak. Nah, tulang kembali ke tempatnya. Nah, ya. Setelah i'tidal qa'iman dalam keadaan tegak berdiri, baru dia na'am boleh sujud. Ya, enggak boleh misalkan ruku, ya, baru segini, ya, langsung sujud misalkan. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru setengah, langsung sujud. Allahu Akbar. Tegak. Dan masing-masing sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Karena gak mungkin kalau orang yang bongkok harus lurus, ya gak mungkin. Artinya sesuai dengan kemampuannya. Misalkan udah full ya, sudah full tapi masih bongkok ya, itu sudah kemampuannya. Baik. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis orang yang salatnya jelek. Warka hatta tatma'inna raki'an. Kata Rasulullah SAW, rukuklah engkau sampai engkau ruku tuma'nina. Sampai engkau tuma'nina dalam ruku. Thummarfa', kemudian bangkitlah. Ini bangkit dari ruku ini. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri. Sampai engkau tegak berdiri. Nah. Sehingga bangkit dari ruku dan tegak berdiri setelah ruku, ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, bangkitnya itu rukun, tegaknya ya, itu juga rukun. Kemudian asamin yang ke-8. 7 ya. Asabi' yang ke-7. As-sujud. Yang ke-7 adalah sujud. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasjudu. Ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Wa liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam fi haditsil musyi, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama dengan hadis di atas. Beliau mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sampai tuma'ninah dalam sujud. Wa yakunu sujud fi kulli rak'atin marrataini, dan sujud yang dilakukan dalam setiap rakaat itu 2 kali. Sujud jumlahnya adalah 2 kali setiap rakaat. Jadi kalau cuma 1 kali berarti belum lengkap dan tidak sah sholatnya. Karena sujud dalam setiap rakaat harus 2 kali. Alal a'dha'i sab'atil madhkurati fi hadis Ibnu Abbas, dan sujudnya itu di atas 7 anggota badan. Sujudnya di atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota badan atau di atas 7 tulang. Yang pertama al-jabhah, dahi, wa asyara bi yadihi ila anfi, sambil beliau mengisyaratkan juga ke hidungnya. Jadi beliau bilang dahi, tetapi sambil mengisyaratkan ke hidungnya. Apa artinya? Artinya dua-duanya. Dahinya dan hidungnya. Dua-duanya. Dan ini termasuk satu anggota sujud. Dahi dan hidung dihitung 1 anggota sujud. Wal yadain, kemudian 2 yad. Apa itu yad? Al-yad itu telapak tangan. Kalau cuma yadun, yadun itu artinya telapak tangan. Wal yadain, 2 telapak tangan. War rukbatain, kemudian 2. Apa rukbah? Lutut apa dengkul? Lutut ya. Kalau dengkul nanti ada yang enggak tahu. Lutut. Wa rukbatain, 2 lutut. Wa atraful qadamain, wa atrafil ya, karena badal dari ala sab'atin. Wa atrafil qadamain, dan 2 ujung kaki. Baik. Artinya ujung-ujung jari-jari kaki, ya. Nah, itu juga anggota-anggota sujud. Jadi semuanya berapa? Sab'ah, 7 anggota sujud. Dahi dan hidung 1, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki. Baik, ini yang 7. Kemudian satu lagi, yang 8. Ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Ini juga rukun dari rukun-rukun salat. Atas yang 9, wal julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Ini juga rukun dari rukun-rukun salat. Bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musyi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan salat kepada orang yang belum benar salatnya. Beliau bersabda, "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah atau bangkitlah dari sujud sampai engkau tuma'nina, duduk. Bangkitnya itu rukun, dan tuma'nina, duduk, duduk di antara 2 sujud, itu juga rukun dari rukun-rukun sholat. Baik, 9 rukun-rukun sholat telah kita baca. Masih tersisa berapa lagi? 6. Masih tersisa 6 lagi atau 5 lagi dari rukun-rukun sholat. Namun insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.